Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan Kitabul Hajj, kitab haji, sampai pada pasal yang berkaitan dengan adab-adab batin dalam melaksanakan ibadah haji, dan sedikit isyarat tentang asrar al-hajj, rahasia-rahasia dalam ibadah haji. Faqala rahimahullahu ta'ala, wa min dhalik, kemudian diantaranya, yang ini melanjutkan pembahasan tentang bahwa setiap dari amalan atau manasik haji, padanya terdapat peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan, dan padanya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Wa min dzalik, diantaranya, idza ra'al baital harama istahdhara azamatahu fi qalbi. Apabila seorang yang melakukan ibadah haji tersebut, dia sudah melihat Baitullah Al-Haram, melihat Ka'bah, maka hendaklah dia menghadirkan keagungannya di dalam kalbunya. Dia menghadirkan agungnya Baitullah Al-Haram tersebut fi qalbi, di dalam kalbunya. Wa syakara Allah subhanahu wa ta'ala ala tablighihi rutbatal wafidina ilaih, dan hendaklah dia bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas sampainya dia ke tempat tersebut. Bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas sampainya dia ke rutbah, ke kedudukan deretan orang-orang yang mengunjungi Baitullah tersebut. Ini bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dia termasuk dari orang-orang yang diberi taufik untuk bisa mengunjungi Baitullah Al-Haram. Ini nikmat yang sangat besar. Tidak semua orang bisa melakukannya, karena perjalanan ke sana itu butuh biaya, butuh ini dan itu. Sehingga ketika sudah sampai di sana, ketika dia sudah melihat Baitullah Al-Haram, dia menghadirkan keagungan Baitullah dalam kalbunya. Kemudian dia bersyukur kepada Allah yang telah menyampaikannya di tempat tersebut. Bersyukur kepada Allah karena telah menjadikannya sebagai bagian di antara orang-orang yang bisa mengunjungi Baitullah Al-Haram. Wal yastasyir azamatat tawaf bihi, dan hendaknya dia merasakan agungnya ibadah tawaf mengelilingi Baitullah. Ya. Ini ketika dia melakukan tawaf, ya, maka hendaklah dia merasakan agungnya tawaf mengelilingi Baitullah. Ya. Fa innahu shalah, karena sesungguhnya tawaf mengelilingi Baitullah itu termasuk dari salat. Nah, di mana disyaratkan dalam tawaf harus di atas toharoh, harus di atas toharoh, suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Nah, dan kalau seandainya batal di tengah-tengah tawaf, misalkan pada putaran ketiga dia batal, maka dia harus keluar berwudu lagi, berwudu, kemudian setelah itu masuk lagi ke Masjidil Haram, melanjutkan tawafnya. Tidak perlu mengulang dari awal, tapi melanjutkan dari tempat dia batal. Dia lanjutkan lagi putaran yang berikutnya dan seterusnya. Intinya harus di atas thaharah. Ya. Karena tawaf itu seperti sholat. Wa ya'taqidu 'inda istilamil hajari annahu mubayyi'un lillahi 'ala ta'atihi. Kemudian ketika dia mampu untuk mengusap Hajar Aswad, ya. Nah, kalau dia mampu menciumnya, maka dia menciumnya. Kalau tidak mampu, maka dia mengusapnya. Kemudian lalu dia mencium tangannya, ya. Kalau dia tidak mampu mengusapnya, maka cukup mengisyaratkannya, mengangkat tangannya sebagai isyarat atau mengisyaratkan ke Hajar Aswad. Dan kalau mampu mengusapnya, maka ketika dia mengusapnya, maka dia meyakini bahwasannya dia sedang berbaiat kepada Allah untuk mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yadhumu ila dhalika azimatahu 'ala al-wafa'i bil bai'ah. Kemudian juga dia apa? Bertekad untuk menunaikan bai'at tersebut, menunaikan janji setia tersebut. Ya. Ketika dia mampu mengusap Hajar Aswad, maka dia meyakini dia sedang berbaiat kepada Allah, berbaiat untuk taat kepada Allah dan bertekad untuk menunaikan baiat tersebut, menunaikan janji setia tersebut. Wal yatadzakkar bitta'alluqi bi astaril ka'bati wal iltisaqi bil multazam laj'al mudhnibi ila sayyidihi wa qurbal muhabb. Dan ketika dia bergantung di tirai Ka'bah atau menempel di multazam, ya, maka hendaklah dia mengingat bahwasannya dia adalah orang yang banyak dosanya yang sedang berlindung kepada sang pelindungnya, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qurbal muhab, dan hendaklah dia mengingat bahwasannya dia sedang mendekatkan diri kepada zat yang dia cintai, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ansyada ba'duhum fi dzalik, sebagian mereka melantunkan bait syair tentang hal tersebut. Dalam bait syair dikatakan, Suturu baitika nailul amni minka waqad allaktuha mustajiran ayyuhal bari wa ma adhunnuka lamma allaktu biha khawfan minan nari tudnini minan nari wa ha ana jaru baiti anta qulta lana hujju ilaihi waqad awsaita bil jari. Suturu baitika nailul amni minka, penutup Baitullah, ya, adalah perolehan keamanan darimu ya Allah. Waqad allaktuha mustajiran ayyuhal bari, aku telah bergantung padanya untuk meminta perlindunganmu, wahai Al-Bari, wahai yang maha pencipta, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma adhunnuka lama 'allabtu biha khaufan minan nari tudnini minan nar. Dan aku tidak menyangka ketika aku bergantung padanya karena takut dari neraka, bahwa engkau mendekatkan aku minan nar dengan apinya atau dari apinya. Wa ha ana jaru baiti anta kunta lana hujju ilaihi wa qad ausaita bil jari. Inilah aku, ya, tetangga bait, ini tetangga baitullah, ya, yang engkau ya Allah telah mengatakan kepada kami, hujju ilaihi, berhajilah kepadanya, itu kepada baitullah. Wa qad ausaita bil jar, dan engkau ya Allah telah mewasiatkan bil jar kepada tetangga tersebut. Nah, tapi ini yang berkaitan dengan tawaf mengelilingi baitullah. Kemudian yang berkaitan dengan sa'i, di antara manasik haji adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Wa min dzalik idza sa'a baina Safa wal Marwah. Apabila seseorang sa'i di antara Safa dan Marwah, di antara Bukit Safa dan Marwah. Ini setelah selesai tawaf, ya. Kemudian salat 2 rakaat, ya, di belakang makam Ibrahim. Baik, kemudian setelah itu, ya, ke tempat zam-zam, ya, minum airnya, kemudian kalau bisa mengguyurkan ke kepalanya, ya. Nah, kemudian setelah itu kalau bisa dia menuju ke Hajar Aswad, dia menuju ke Hajar Aswad lagi, ya, menciumnya kalau bisa, kalau tidak mengusapnya, kalau tidak bisa maka isyarat saja. Setelah itu ke tempat sa'i, ke tempat sa'i, untuk sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Ketika seorang jamaah haji sedang melakukan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah, yang sa'inya itu dimulai dari Bukit Safa, kemudian ke Bukit Marwah, balik lagi ke Bukit Safa, balik lagi ke Bukit Marwah, dan seterusnya sampai 7 kali. Yang bagi an yumassilaha bikatifai mizan. Seyogianya orang yang sedang melakukan sa'i dia menyamakan Safa dan Marwah tersebut seperti 2 daun timbangan. Ya, seperti 2 daun timbangan. Ya, ini dua daun timbangan amalan di hari kiamat nanti. Wa taraddudihi bainahuma fi arasatil qiyamah. Dan dia menyamakan, ya, sa'i antara Safa dan Marwah tersebut. Nah, dia menyamakannya dengan berbolak-baliknya dia nanti di hari kiamat. Wa taraddudihi bainahuma fi arasatil qiyamah. Aw taraddudil abdi ila babi daril malik. Ya. Yani ketika seorang sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah, maka dia berusaha untuk menyamakan Safa dan Marwah tersebut dengan 2 daun timbangan. Dan juga dia menyamakan sa'i tersebut dengan bolak-baliknya dia pada hari kiamat nanti. Nah, autara dudil abdi ila babi daril malik, atau sa'i antara Safa dan Marwah tersebut dia samakan dengan berbolak-baliknya atau mondar-mandirnya seorang rakyat biasa, ya, ke pintu istana raja. Nah, jadi sa'i antara Safa dan Marwah itu seperti ini, seperti mondar-mandirnya, berbolak-baliknya seorang rakyat biasa di depan pintu istana raja. Izharul li ikhlasi khidmati, untuk menampakkan ketulusan baktinya. Wa raja'il mulahadati bi'aini rahmati, dan mengharapkan perhatian dari raja tersebut untuk mendapatkan rahmatnya. Wa tama'an fi qada'i hajatihi, dan berharap ditunaikannya hajat-hajatnya. Nah, sehingga dia harus berbolak-balik, mondar-mandir, ya, untuk menunjukkan ketulusan, keikhlasan. Ya. Yani ketulusan dalam berkhidmat, ketulusan dalam ibadah, ya. Ini yang mestinya dirasakan oleh orang yang sedang melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ima dia menyamakannya dengan berbolak-baliknya, mondar-mandirnya dia nanti di hari kiamat, ya. Atau dia menyamakannya dengan berbolak-baliknya atau mondar-mandirnya seorang rakyat biasa di depan pintu istana raja, untuk menunjukkan ketulusan khidmat, ketulusan baktinya, ya. Dan mengharapkan perhatian untuk mendapatkan rahmatnya, dan berharap untuk ditunaikan hajat-hajatnya. Kemudian wa amal wukuf di Arafah, di antara manasik haji juga adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Ketika wukuf di Arafah, ya, dan ini intinya haji, al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Fadzkur bima tara fihi min izdihamil khalqi wa irtifai aswatihim wa ikhtilafi lughatihim mawqifal qiyamah wa ijtima'al umami fi dhalikal mawtini wa istishfa'ahum. Ketika wukuf di Arafah, maka ingatlah, ya, dengan apa yang kamu lihat di Arafah, ingatlah betapa berdesak-desakannya manusia. Yani betapa banyaknya manusia di saat itu. Dan betapa tingginya suara mereka, lantangnya suara mereka, ya, dalam berzikir, dalam berdoa. Waqtilafi lughatihim, dan betapa banyaknya bahasa-bahasa mereka. Ini yani bahasa yang berbeda-beda karena datang dari seluruh penjuru dunia. Mau kefal kiamah. Ketika melihat ini, ya, melihat pemandangan ini, maka ingatlah mau kefal kiamah. Ingatlah tempat berdiri nanti di hari kiamat. Tempat berdirinya manusia di hari kiamat, di padang mahsyar. Nah, jadi ketika wukuf di Arafah, ya, ketika melihat betapa banyaknya manusia, ya, bahkan sebagian berdesakan, kemudian lantangnya suara mereka, ya, dalam bertalbiyah, dalam berzikir, berdoa, dan berbeda-bedanya bahasa mereka, ya, karena datang dari seluruh penjuru dunia. Ketika melihat pemandangan ini, ingatlah mauqifal kiamah, tempat berdiri manusia nanti di hari kiamat. Manusia nanti di hari kiamat akan dikumpulkan juga, ya, semuanya, ya, Wajtima'al umami fi dzalikal mautin. Dan ingatlah berkumpulnya manusia di tempat itu nanti. Ini di padang mahsyar. Wastishfa'ahum. Dan ingatlah permintaan syafaat mereka. Yakni di mahsyar manusia dalam keadaan kesusahan, kesulitan, ya, kepanasan. Nah, mereka ingin segera diadili, ya, diberikan keputusan. Nah, mereka akhirnya datang kepada Nabi Adam, ya, agar Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya, meminta kepada Allah agar mereka segera diputuskan nasib mereka. Nah, namun Nabi Adam, beliau tidak merasa cakap untuk melakukan itu, ya, sehingga beliau memerintahkan mereka untuk mendatangi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Demikian pula Nabi Nuh, ya, tidak merasa cakap. Nah, merasa punya dosa sehingga tidak cakap untuk melakukan itu. Maka beliau mengarahkan manusia ketika itu untuk menuju kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya. Nah, dan seterusnya, ya, ke Nabi Musa, kemudian ke Nabi Isa, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, ya. Nah, memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah ilhamkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah katakan irfa ra'sak wasal tu'ta washfa tushaffa. Angkat kepalamu ya Muhammad, mintalah niscaya kau akan diberi, dan berilah syafaat, niscaya serap syafaatmu akan diterima. Barulah ketika itu manusia diadili atau diberi keputusan tentang nasib mereka. Hingga ketika wukuf di Arafah, ya, ketika melihat betapa banyaknya orang, ya, suara yang tinggi, ya, dari suara talbiyah, zikir dan lain-lain, banyaknya bahasa-bahasa mereka, ya, maka ketika melihat pemandangan ini, ingatlah tentang tempat berdirinya manusia nanti pada hari kiamat. Mereka juga nanti akan dikumpulkan di satu tempat, ya. Nah, kemudian diantara manasik haji juga adalah ramyul jimar, melempar jumroh. Faidha ramaital jimar, apabila engkau sedang melempar jumroh, ya, kalau di hari tanggal 10-nya hanya melempar jumroh aqobah, jumroh kubro, ya, yang besar, yang paling besar. Adapun di hari tasyrik tanggal 11, 12, 13, ya, maka yang dilempar 3 jumroh, sukro, wusto dan kubro. Ya. Ketika engkau melempar jumroh, faksud bidzalika atau faksid bidzalikal kia al inkia dalil amr, wa izhar rik wal ubudiyah, wa mujarrad al imtithal min ghairi hadzin nafs. Ketika engkau melempar jumroh, maka niatkan. Niatkan dengan itu, ya, ketundukan terhadap perintah Allah. Nah, ketika melempar jumroh, niatkan bahwa engkau melakukan itu karena tunduk terhadap perintah Allah. Ya. Gak usah. Nah, menanyakan kenapa sih manasik harus ada melempar-melempar. Ya. Nah, lakukan saja. Ya. Tunduk saja dengan perintah Allah. Faksud bidzalikal inqiyad bil amr. Niatkan dengan amalan itu melempar jumrah sebagai ketundukan terhadap perintah Allah. Wa idhar rikbal ubudiyah, dan untuk menampakkan penghambaan kepada Allah dan peribadahan kepada Allah. Wa mujarradal imtithal min ghairi hadzin nafs. Dan niatkan sebagai bentuk pelaksanaan perintah semata, ya, min ghairi hadin nafs, tanpa apa, tanpa mengharap keuntungan dari situ, ya, tanpa mengharapkan keuntungan untuk dirinya, ya, dari amalan tersebut, ya, karena murni untuk melaksanakan perintah Allah. Ya. Ini ketika melempar jumrah. Nah, kemudian wa ammal madinatu syarifah. Adapun Madinah, kota Madinah yang mulia, ya, yang sebenarnya ziarah ke Masjid Nabawi di Madinah ini enggak ada kaitannya dengan haji, ya. Nah, enggak ada kaitannya dengan haji. Hanya saja, ya, karena sudah berada di sana, ya, sudah berada di sana, maka sekalian ziarah ke Masjid Nabawi. Nah, ya, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan manasik haji, ya. Manasik haji ya di Mekah. Nah, tapi disebutkan di sini oleh penulis tentang keutamaan Madinah. Wa ammal madinatu syarifah, adapun Madinah, kota Madinah yang mulia. Fa idza lahattalak fatadzakkar annaha al-baldatu allati ikhtaraha Allah li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau telah melihat kota Madinah, ya, sampai di Madinah, melihat kota Madinah, ya, maka ingatlah bahwasannya kota tersebut adalah kota yang Allah pilih untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syara'a ilaiha hijratahu, kota yang Allah syariatkan kaum muslimin untuk hijrah kepadanya. Nah, kota yang Allah syariatkan nabinya untuk hijrah kepadanya, hijrah ke Madinah. Ini hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ja'ala fiha turbatahu, kota yang Allah jadikan padanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi dikubur di Madinah. Summa mathil fi nafsika mawadi'a aqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hingga taraddudi fiha, hingga taraddudihi fiha. Kemudian bayangkan olehmu, ya, bayangkan dalam hatimu letak-letak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau mondar-mandir di Madinah. Nah, karena beliau tinggal di Madinah, maka pasti mondar-mandir di kota tersebut. Nah, ke sana kemari, ya. Maka bayangkan dalam hatimu, ya, langkah-langkah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau mondar-mandir di kota Madinah. Wa tasawwar khusyu'ahu wa sakinatahu, dan bayangkan olehmu kekhusyuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tinggal di Madinah. Ya. Bagaimana khusyuknya beliau, tenangnya beliau, ya. Fa idza qasadta ziyaratal qabri, kemudian jika engkau berniat untuk menziarahi kubur Nabi, fa ahdir qalbaka li ta'zimihi. Maka hadirkan dalam hatimu untuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal haibatilah, dan untuk menghormati beliau alaihi salatu wassalam. Nah, jadi kalau sudah sampai di Madinah, maka boleh berniat untuk ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun orang yang jauh dari Madinah, jauh dari Masjid Nabawi, kayak kita di sini, ya, maka ketika kita safar, ya, ke sana, maka niat kita adalah mengunjungi Masjid Nabawi. untuk melakukan ibadah di situ. Nah, jadi bukan tujuan kita dari sini ke sana untuk ziarah kubur Nabi, bukan. Atau ziarah kubur Baqir, bukan. Tetapi untuk menziarahi kubur, menziarahi Masjid Nabawi untuk beribadah di dalamnya. Nah, kemudian kalau sudah sampai di sana, barulah dia berniat untuk ziarah kubur. Karena sudah sampai di Madinah, ya sekalian ziarah kubur. Ziarah kubur Nabi, Abu Bakar dan Umar, ya. Kemudian juga ziarah kubur di kuburan Baqir, ya, kuburan para sahabat. Nah, adapun dari sini atau dari tempat yang jauh melakukan safar, tujuannya hanyalah untuk ziarah kubur Nabi dan kuburan-kuburan di sana, maka ini tidak dibolehkan. Nah, la tushaddur rihal illa thalathati masajid. Tidak boleh melakukan syaddur rihal, safar perjalanan untuk melakukan ibadah di suatu tempat kecuali di tiga masjid. Ya, Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram Mekah dan Masjidil Aqsa Palestina. Baik. Namun sebagian para ulama membolehkan dari tempat tinggalnya meniatkan ziarah kubur Nabi, ya. Hanya saja niat utamanya adalah mengunjungi Masjid Nabawi untuk beribadah di dalamnya. Ini niat utamanya. Nah, kemudian mengikutkan niat utama tersebut dengan niat untuk menziarahi kubur Nabi dan kuburan yang lain. Nah, sebagaimana ini fatwanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Sehingga tujuan inti dari datang ke Madinah adalah untuk mengunjungi Masjid Nabawi untuk melakukan ibadah di dalamnya. Nah, kemudian setelah itu barulah ya dirangkaikan dengan ziarah kubur Nabi dan kuburan yang lainnya. Kemudian wa masil suratahu al-karimata fi hayalik. Kemudian bayangkan olehmu sosok yang mulia, sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Nah, yang dulu beliau berada di Madinah. Beliau dulu mondar-mandir di Madinah. Nah, tentunya beliau berbolak-balik dari rumahnya ke masjid dan seterusnya. Nah, maka bayangkan sosok beliau yang sangat mulia. Wastahdir azima martabatihi fi qalbik, dan hadirkan agungnya kedudukan beliau alaihi salatu wassalam dalam hatimu. Ya. Tsumma sallim alaihi. Kemudian engkau mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya. Wa'lam annahu alimun bihudurik wa taslimik. Dan ketahuilah bahwasannya Nabi SAW mengetahui kehadiranmu. Dan beliau mengetahui salammu. Kama warada fil hadis, sebagaimana yang datang dalam hadis yang sahih. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam." Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku, ya, ke jasadku sampai aku mampu untuk menjawab salam tersebut. Nah, jadi ketika ada seseorang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah kembalikan roh beliau alaihi salatu wassalam sehingga beliau bisa menjawab salam. Bisa menjawab salam orang-orang yang salam ke beliau alaihi salatu wassalam. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Selesai dari Kitabul Hajj. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa dibaca pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.